Maka Nabi Ismail segera menjawab dengan tanpa menunda-nunda, dengan tanpa berpikir atau bertanya kenapa tidak. Nabi Ismail berkata, ya abadi fa'al ma tumar, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Namun ya akhi, mentaati orang tua tentunya diikat dengan ma'ruf. Karena siapapun manusia apabila memerintahkan kepada yang mungkar, maka tidak boleh kita mentaatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatin khaliqan. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apabila keduanya memaksa kamu ya untuk mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan kalian mentaati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Subhanallah wa bihamdihi, Islam azani Allah wa iyyakum. Bahkan akhlak Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan jihad. Sebagaimana ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, ahayil walidah, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Kata Rasulullah, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah, irji fafihi mafajadid, pulanglah dan berjihadlah kepada orang tuamu itu. Bakti kita kepada orang tua dinilai jihad, subhanallah. Bahkan bakti kita kepada orang tua, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, sangat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhwat Islam, bakti kepada orang tua diberikan balasan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sebagaimana durhaka kepada orang tua diberikan balasan di dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, ikhlan, ada dua dosa. Yu'ajjiluhuma fid dunya wal akhirah. Allah percepat sanksinya di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yang pertama hukum kezaliman, yang kedua yaitu hukum walidain dan durhaka kepada orang tua kita. Ikhwatul Islam azami Allah wa iyyakum. Maka setiap kita tentu berpikir bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita alhamdulillah selama ini sudah banyak ya mengkaji ilmu-ilmu Islam. Kita alhamdulillah sudah mengetahui banyak sekali dalil-dalil tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Namun terkadang memang ya suatu amal itu semakin berat, semakin besar pahalanya semakin berat ya. Besar pahalanya berbakti kepada orang tua, tapi ternyata godaan setan untuk apa namanya yang melaksanakannya berat juga. Apalagi kalau antum di masya Allah, subhanallah ya, dicoba dan diuji oleh Allah dengan orang tua yang apa ya, nyebelin, orang tua yang keras, orang tua yang suka sumpah serapah, orang tua yang keras terhadap anak-anaknya. Ada lagi seorang anak diuji dengan orang tua yang sudah tua dan dia tidak mampu apa-apa, hanya bisa marah-marah. Fawallah, ini ujian yang berat buat anda dan buat kita. Diuji kita bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Padahal ya kewajiban kita sebagai seorang anak berusaha bagaimana caranya berbuat ihsan kepada orang tua kita. Maka yang pertama ini ya akhi, mentaati kedua orang tua kita dalam perintah-perintahnya selama itu tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah dengan cara berbuat ihsan. Allah berfirman, wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan.

Walamma ya'tikum masyarul ladina khalau min qablikum, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum menimpa kalian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Masatumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa kesulitan, kesusahan. Wazulzilu, kemudian mereka pun dikuncang sampai-sampai Rasul dan orang yang beriman berkata, maka nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kita sekarang masih diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan dengan keimanan kita. Kita belum diuji, walaupun kita tidak mengharapkan ujian. Ya, kita hanya bisa berharap kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesabaran untuk istiqamah sampai akhir hayatku. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.